Kisah penuh hikmah perjalanan hidup seorang hamba dalam kisah Taubah. Pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada, Turinah bukan nama sebenarnya, adalah perantau asal Banjarnegara yang telah mendapatkan hidayah, terbebas dari kehidupan rentenir yang selama ini dijalaninya. Ia mengisahkan bahwa pada saat-saat gelap masa lalunya itu, bermula ketika ia merantau ke luar negeri karena tidak tahan dengan ulah suaminya yang selalu berbuat kasar terhadap diri dan anak-anaknya. Ia pergi dari rumah dan berangkat ke PJTKI, Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia, untuk proses menjadi TKI ke Brunei Darussalam. Selama 2 tahun berada di Brunei Darussalam, Turinah tidak pernah berkirim kabar ke kampung halaman. Bahkan, ia tidak pernah kirim uang ke keluarganya. Pendengar, selama berada di Brunei, ia bekerja pada majikannya yang non-muslim. Majikannya itu menyuruhnya beralih agama, dan Turinah pun menurutinya. Sebelum mengikuti agama majikannya, Turinah mengaku tak ingat kewajiban sholat dan tak pernah mengingat Allah Ta'ala meski mengaku seorang muslim. Setelah beralih agama pun, makin amburadul imannya. Yang ia lakukan hanyalah bersenang-senang demi melupakan masalahnya. Turinah berani minum minuman keras dan rela membantu anak majikannya untuk mengedarkan barang-barang curian. Kemudian, setelah 2 tahun masa kontraknya, Turinah pun kembali ke Indonesia. Ia kembali bukan untuk bertemu dengan anak-anaknya, tapi ia justru kembali ke rumah temannya yang ada di Semarang dan menginap beberapa minggu, lalu kembali lagi ke Brunei untuk meneruskan kontrak yang telah ditandatangani sebelum kepulangannya. Di kontrak kedua itu, Turinah hanya bekerja selama 1 tahun saja, karena anak sang majikan yang suka mencuri itu ditangkap polisi. Turinah minta berhenti kerja karena ketakutan jika ketahuan selama ini dialah yang telah membantu mengedarkan barang-barang curian tersebut. Ia pun berusaha menghubungi keluarganya di kampung bahwa ia akan pulang. Pendengar yang budiman, mendengar kabar dari Turinah, keluarga dan warga kampung pun kaget, sekaligus gembira karena selama ini mereka mengira bahwa Turinah telah meninggal dunia. Keluarganya telah mengadakan ritual adat kematian, sebagaimana sebuah keluarga yang anggota keluarga sudah meninggal. Turinah pun kembali ke rumahnya dengan tebusan dari keluarganya. Namun, Turinah kecewa ketika melihat keadaan rumahnya hancur dan anak-anaknya pun tak terurus. Melihat keadaan rumah seperti itu, Turinah kembali memutuskan untuk berangkat ke luar negeri agar dapat membantu ekonomi keluarganya. Tujuannya kali ini adalah ke Singapura. Namun, di Singapura, Turinah pun masih tidak lepas dari kebiasaan buruknya yang suka hura-hura dan mabuk-mabukan. Selama 2 tahun pun, ia jarang sekali menghubungi keluarganya. Hanya saja, ia sering kirim uang ke anak-anaknya. Setelah kontraknya selesai, Turinah pun kembali lagi ke tanah air untuk menyelesaikan urusan pribadinya dengan sang suami. Mereka resmi bercerai karena sudah merasa sama-sama tidak cocok. Setelah itu, Turinah pun berpamitan lagi kepada anak-anaknya untuk kembali bekerja ke luar negeri dengan negara tujuan Hong Kong. Pendengar yang budiman, di Hong Kong ia mulai berubah, namun tidak lebih baik. Ia melihat segala sesuatunya dari sudut pandang serba uang. Uang banyak dipuja-puja dan dicari oleh orang-orang yang membutuhkannya. Dari situlah ia mulai meminjam-minjamkan uangnya kepada temannya dengan bunga. Selama menjadi rentenir, hidup keluarganya kembali membaik dan ia pun sering kirim uang ke rumah. Tapi, Turinah merasa seberapapun uang yang ia miliki, selalu saja kurang dan tidak pernah ada puasnya. Sementara itu, meski sudah lama meninggalkan kebiasaan buruknya, yaitu hura-hura dan mabuk-mabukan, Turinah malah menjadi orang yang kasar dan pemarah. Hingga pernah ia mengisahkan sambil menangis. Bahkan hampir saja saya terjerumus ke dunia lesbian, karena pernah diajak oleh seseorang berlibur ke Jepang hanya untuk berhubungan badan. Tapi akhirnya saya sadar bahwa itu sangatlah menjijikan sekali. Ia kembali mengisahkan, masih dengan berurai air matanya. Dulu saya dipanggil dengan sebutan Pak De oleh teman-teman dekat saya. Walaupun saya seorang wanita, mereka sering memuji saya bahwa saya ganteng karena saya suka berpakaian seperti preman laki-laki. Namun kini, setelah mereka melihat perbedaan saya saat ini yang sudah berjilbab, justru mereka malah sering mencibir. Kemudian pendengar, Turinah pun berubah karena kesadaran hatinya setelah ia mengetahui bahwa perbuatannya itu memang salah dan dosa besar karena telah melakukan perbuatan riba. Ia pun mengisahkan awal mula pertaubatannya. Ada seorang kawan di Facebook. Ia rajin sekali menasehati saya, padahal usianya itu lebih muda. Dan ia selalu memberikan semua jawaban atas segala pertanyaanku terkait perbuatanku selama itu. Padahal orang itu tidak pernah saya kenal. Tapi alhamdulillah, dengan saran dan nasihat-nasihatnya, aku bisa kembali menemukan kehidupan yang tenang dan tenteram. Kini, dengan raut bahagia, Turina berkata, "Aku berjanji pada diriku sendiri untuk kembali ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang, aku selalu memanfaatkan waktu liburku untuk selalu mengikuti pengajian-pengajian yang diadakan oleh organisasi keislaman BMI di Hong Kong ini, agar jiwa saya tidak kering dengan pendidikan rohani lagi." Pendengar yang budiman, rentenir atau meminjamkan uang dengan memungut bunga dalam Islam adalah pekerjaan yang haram karena melakukan pekerjaan riba yang dilarang oleh Allah. Bahkan saking berbahayanya riba ini, bukan hanya rentenirnya saja yang berdosa, tapi si peminjam pun salah dan dosa besar karena telah memakan uang hasil riba tersebut. Banyak dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang menunjukkan bahayanya riba. Salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 276 sampai 281. Oleh karena itu pendengar, supaya terhindar dari rentenir, kita harus selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah, sehingga diberikan kekuatan iman, supaya tidak mudah putus asa dan mendapatkan pertolongan dari Allah dari kesulitan ekonomi. Perlu pula bagi kita meningkatkan ilmu agama sehingga bisa membedakan hal yang halal dan haram, termasuk masalah riba. Selain itu, hendaknya kita juga menambah persaudaraan dan silaturahim yang akan membuka pintu rezeki dan juga membuka peluang adanya pandangan atau bantuan berupa peringatan atau tuntunan dari saudara kita tersebut. Kemudian, tips lainnya yaitu meningkatkan semangat dalam mencari rezeki yang halal dan hidup bersahaja, tidak berlebihan dalam kebutuhan dunia, sehingga tidak terjebak pola hidup konsumtif, yang akhirnya menggiring kita ke dalam jurang riba. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat bagi kita. Wallahu a'lam. وقف الطفل والحجارة أكواب.